Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi dhal hazzi ayyan ghayru ayyin yaqtafi in istatul waslun. Man yurib? وبعضهم الواو للاستئناف بعضهم بعض بعض مبتدا مرفوع على مضاف عظم ظاهر على اخره وهو مضاف هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه اعرب فعل ماض مبني على الفتح وفاعل ضمير مستتر في جواز نقيره هو يعود الى بعض والجملة في محل رفع خبر لبعض مطلقا نائب من المصدر نائب مصدر من مفعول محذوف أن يعرب بنائب مصدر نائبا عن المصدر المحذوفة تقديره أعرب إعراب مطلقا الوجه الثاني يجوز أن يعرب لحال حالا من مفعول محذوف تقدير وتقدير على هذا أعرب أيا مطلقا وفي ذا واو العاطفة في ذا جار مجرور متعلق بيقتفي الآتي أي الحذف ذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه في محل جر اسم مجرور الحذف بدل من اسم الإشارة والبدل من مجرور مجرور مثله أيا مفعول به من مفعول به مقدم من يقتفي غير مبتدا مرفوع على رفع الضمه الظاهره على اخره اي غير وهو مضاف اي مضاف اليه يقتفي فعل مضارع مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم وفعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود الى اي يعود الى بعض يعود إلى غير والجملة الفعلية في محل رفع خبر إنيس dan sebagian orang-orang Arab mengi'rab secara mutlak ayy mengi'rab ayy secara mutlak an-nuhat sebagian mereka mengi'rab ayyun secara mutlak apakah ketika silahnya mahdhuf atau ketika disebutkan silahnya dan apakah ketika dimudhafkan diidhafkan kepada dhamir atau kan tidak dan pada yang sadar silahnya dihapus. Di dalam di pada pembuangan ini, pembuangan al-a'id dan pada pada pembuangan sadar silah ini, selain selain ayun maka mengikuti mengikuti mengikuti yang rohnya ayun. Tapi dan hadi pada pembuangan a'id ini selain ayun mengikuti ayun ya, nanti boleh dibuang gitu. Tapi ada syaratnya in yustatal waslun wa illam yustatal in harfu syartin jazimun tujizamu fi'lin yustatal fi'lun mudhari mughayru sighah majzumun bi'in wa alamat jazmihi as-sukun waslun na'ibu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahira ala akhirihi yustatal wa huwa fi'lu syart wa jabu syartihi mahdhuf taqdiruhu in yustatal waslun fa ghayru ayyin yaqdafi ayyan al-wawu atifah in harfu syartin jazimun tujamu fi'lain lam harfu nafiyin wa jazmin wa qalb yustatal fi'lun mudhari' mughayyiru sighah majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun wal wal jumlah fi'liyah fi mahalli jazmin wa huwa fi'l syart فالحذف نزر وأبو أن يختزل فاء الواقعة في جواب الشرط الحذف مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره نزر خبر لمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والجملة من المبتدأ وخبره في محل جزم جواب الشرط من المبتدأ وخبره في محل جزم جواب الشرط وأبو الواو عاطفة أبو فعل وفائل أن حرف نصب ومصدر حرف نصب ومصدر واستقبال يختزل فعل مضارع مغير الصيغة منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة وسكن لأجل الوقف وفاعله ضمير ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى وصل إلى صلة إلى صدر الصلة والمصدر مؤول من أن وما بعدها في محل نسب مفعول به لأبو معنى البيت جيكا dianggap panjang silahnya nah, mak selesai. Ini kaitannya dengan sebelumnya. Ya kan? Lain ayun mengikut ayun dalam hal pembuangan ini dalam hal bolehnya buang akhirnya. Kapan? Jika jika dipanjangkan atau dianggap panjang silahnya. Jika panjang atau dianggap panjang silahnya. Kapan silah dianggap panjang? Ketika lebih dari mubtada atau mubtada dan khobar atau fi'il dan fa'il. Wa'il lam yustatal falhazfu nazrun. Maka dihapus ayatnya itu sangat jarang. Jarang. Wa'abau ayyukhtazal. Dan mereka para ahlu nahwu enggan untuk memutusnya. Atau untuk membuang atau memutusnya. InsyaAllah. Bila silanya tidak panjang Boleh. Ala alladhi ahsana wa tahsan. Ala alladhi ahsana. Kalau sunahnya pendek maka orang Basra berpendapat bahwasanya jarang dibuang. Boleh, tapi jarang. إن الشرطية تجزم فعلين صلاحا فعل الماض مبني على الفتح تجزم إن الشرطية تجزم فعلين صلاحا فعل الماض مبني على الفتح في محل جزم فعل شرط الباقي فعل صلاحا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل بوصل جار ومجرور متعلق بصلاحة المكمل صفة من وصل مجرور وعلامة جره الكسرة ظاهرة على آخره الواو عاطفة الحذف مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة عندهم عند ظرف مكان متعلق بحذف وهو مضاف هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه كثير خبر مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة منجلي خبر مبتدأ خبر أول منجلي خبر ثاني صفات لكثير dan mereka para ahli nahu enggan untuk membuang a'id jika yang tersisa itu masih bisa dijadikan silah yang sempurna dan hadaf di sisi mereka itu banyak dan jelas. Fi a'idin jarun wa majrur muta'alliq bi katsir. Kita ja'ana katsir khabar awal. Khabar yang pertama menjadi khabar. Wa menjadi khabar tsani. Injali. Muttasirin na'at majrur mithlu intasab in syartiyah intasab fil mad jazim in syartiyah jazimah intasab fil mad mabni 'ala al fath fi mahali jazmin fi'lun syart fi'lu syart بفعل جار ومجرور متعلق بانتصاب انتصب او وصف معطوف بالفعل معطوف على فعل كمن يرجو الكاف جاره ومجروره الكاف جاره من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا نرجو فعل مضارع مبني على في المضارع مرفوع بضمه مقدره على الواو wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu nahnu yahab fil mudhari marfu alamatu rafihi ad-dhamma dhahira ala akhirih wa sukina li ajli al-waqf wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa yaud ila man wal jumlah ismiyah fi mahali rafin khabar mubtada kalau tadi kan jumlah yahab sebagai khabar mubtada dari man narju yahab wal jumlah ismiyah minal mubtada wal khabar silah fi mahali Fil mahali jarin bil kaf itu di baik-baik ya i'rabnya kemudian diterapkan kaidah i'rabnya dalam bentuk penerjemahannya yang pas ya wa ba'dhum a'raba mutlaqa i'rabnya jelas tadi ya dan sebagian mereka alinahum i'rab secara mutlak ayyan di dalam empat keadaan tadi wa fi dhal hazi ayyan ghairu ayyin yaqtafi in yastatal dan pada pembuangan aid ini selain ayyin ngikut ayyin tapi dengan syarat kalau ayyin tidak dengan syarat ya boleh dibuang aidnya apakah silanya panjang ataupun pendek ya ataupun selain ayyin boleh dibuang aidnya tapi dengan syarat yaitu apa silanya panjang fa in lam yastatal fal hazu nazrun adapun kalau silanya tidak panjang pendek tidak panjang berarti pendek maka pembuangan itu jarang wa abau an yuhtazal dan mereka para ahli nahwu enggan ya menolak untuk dibuang ya aid yang berupa satu silah ataupun aid ya in saluha bisa apabila sisanya ya sisanya selain sadr sila ini ya bisa dijadikan sila yang sempurna ya tanpa aid ini wal hadzu indahum katsirun munjali dan pembuangan di sisi mereka banyak munjali dan sangat tampak ya pada aid yang muttasil jika aid yang muttasil ini mansub dinasubkan oleh fiil atau wasaf kama narju yahab di sini syahid mana ini? Man narju yahab. Syahid pembuangannya mana? Narjuhu. Man kan si mausul ya. Dan narjuhu dibuang. Di situ yang dibuang apa? Aid yang berupa dhamir muttasil. Yang dinasabkan oleh fi'il kan? Narjuhu. Itu banyak pembuangan seperti itu. Ya. Boleh. Ya. Ya, coba Jafar. Wa huwa alladhi fis samai ilahun. Wa huwa alladhi fis samai ilahun. Ya, Rabbi, bagaimana? Sukun. Khabar. Fis samai. Mata'alik. Di. Ilah. Ya, di makna ma'bud. Ilahun khabar mahdhuf. Ada juga ilah itu khabar. Khabar lil mubtada al mahdhuf. Taqdiruhu huwa. Kenapa tidak anda menjadikan di situ ilahun sebagai mubtada dan disama sebagai khabar? Hah? Kenapa? Siapa yang bisa? Kenapa tidak dijadikan saja fi samai khabar ilahun mubtada kemudian jumlah silah? Hah? Siapa yang bisa? Yang ingat? Karena? Ya, kalau seandainya kelebihan itu, kalau yang sajalah. Ya. Kalau kita jadikan ilah sebagai mubtada dan fi samai khabar nanti tidak ada aid yang kembali kepada alladzi. Kan fi sama, kalau fi sama pada fi sama kan dia ada dhamir ya. Kepada istiqarah. Tapi kembalinya bukan kepada alladhi. Pada ilah nantinya. Karena dia ilahun bisama kalau khabar kan. Ilahun istaqarra. Istaqarran huwa kembali kepada ilah. Bukan kepada alladzi. Ya. Atau kalau kita jadikan bisama'i sebagai amilnya ilah dan ilah sebagai fa'il pun di situ tidak ada apa a'id yang kembali kepada alladzi. Sehingga di sini contoh di sini alladzi bisama'i ilah adalah contoh dari pembuangan a'id yang berupa apa? Mubtada. Dhamir mubtada. Ya. Ya, silakan siapa yang bisa menjelaskan tentang pembuangan a'id yang marfu'. Faqih. Bagaimana kaidahnya pembuangan a'id yang marfu'? Boleh atau tidak? Kalau boleh, mutlak atau bagaimana? Ya, tidak boleh a'id yang marfu' dibuang kecuali kalau kecuali apa? A'idnya adalah berupa mubtada yang khabarnya mufrad. Adapun selain itu tidak boleh. Seperti kalau apa? Yang a'idnya adalah fa'il atau naibul fa'il maka tidak boleh. Khusus ya. A'id yang marfu yang boleh dibuang hanyalah a'id yang berupa mubtada. Ya, a'id yang berupa mubtada yang khabarnya mufrad. Ya. Perlu enggak dijelaskan a'id yang berupa apa? Mubtada yang mubtada dhamir? Enggak usah ya. A'id ya dhamir otomatis. Iya kan? Enggak usah disebutin a'id yang berupa dhamir, enggak usah. A'id ya dhamir. Ya sudah kita lewatkan ada a'id yang isim berupa isim dhamir tapi syadz ya. Ya, kemarin kita sempat membahas tentang lasiyama zaidun. Ya. Ini contoh lasiyama zaidun masuknya ke bab apa ini? Siapa yang tahu? Lasiyama zaidun. Kalau dirafakan termasuk bab apa? Masuk juga pada bab apa? Pembuangan? Apa? Pembuangan? Apa tadi imbusan? A'id yang berupa apa? A'id yang marfu', iya kan? Ini diantara contoh dari pembuangan a'id yang marfu' adalah pada ucapan lasiyama zaidun. Yani mana lasiya alladhi huwa zaidun, ya dibuang. Sudah kita ambil sedikit penjelasan tentang isim yang datang setelah apa? Lasiyama. Ya. Yaitu bahwasanya isim yang datang setelah lasiyama imma an yakuna ma'rifah wa imma nakirah. Ya bisa jadi isimnya apa? Ma'rifah, bisa jadi nakirah. Kalau isim yang datang setelah nakirah, setelah siyama nakirah, maka boleh dengan berapa sisi? Tiga sisi. Sisi yang paling tingginya, yang paling bagus, yang paling sering digunakannya adalah? Ya, jar. Seperti ucapannya penyair. Apa? Siapa yang hafal? Ala rubbayu min salihin laka minhuma wala siyama biyau ini sahabat semua nih yaumin bidarati juljula pendek ya ala rubba yaumin salihin laka minhuma wala siyama yaumin bidarati juljula ya ya ala rubba ya, ya bidarati juljula Hasan. Ya, yang lain? Ala rubba. Ya. Ada yang enggak? Ala rubba yaumin. Bida. Ya, bidarati juljuli, bidarati juljuli. Ya, terus ini syahidnya penting. Ini yang paling banyak kasrah. Iya. Kalau nakirah setelahnya. Ya. Ya. Nasiyama bidarati juljuli. Ya. Ala. Laka. Ah, santa. Terus siapa lagi? Ala siyama yaumin. Itu syainya di situ ya. Ala. Ya, terus. Ya, santa, terus. Ya, juljuri, terus. Yaumin, syahidnya itu. Tidak roti. Ya, terus. Ala. Solehin. Ya, terus. Cantik. Ah, Ron. Ala. Minhuma. Ya, terus. Ya, terus semua? Ah, belum. Tidak roti juli-juli. Sudah semua ya? Ya. Nah itu. Jadi ketika isim yang datang setelah si yang mana kira, maka yang paling tingginya, paling bagusnya adalah dengan dikasrah. Takhrijnya bagaimana kalau dikasrah? Ada berapa takhrijan kalau dikasrah setelah ya? Ada dua. Yaitu kita jadikan laknya nafiyah lil jinsi. Siya sebagai apa? Isimnya la nafiyah lil jinsi. Kemudian maknya dijadikan sebagai mak zaidah. Ya, kemudian isim nakirah setelahnya dalam contoh bait tadi la siyama yaumin dijadikan sebagai apa? Mudhafun ilaih. Siya kan isim. Ya, mudhaf ilaih. Ya. Berarti bukan mabni ya. La siyama yaumin la nafiyah lil jinsi siya ismu la nafiyah lil jinsi mansub berarti. Ya, bukan mabni. Mansub wa alamatu nasbi fathah wa ma zaidah. Yaumin mudhafun ilaih majrur. Ini takhrij yang pertama. Yang kedua, bagaimana? La-nya tetap sebagai nafiyah lil jinsi. Kemudian siya-nya sebagai apa? Hah? Isim la nafiyah jinsi. Kemudian ma-nya nakirah ghairu mausufah. Kemudian ma'as, isim nakirah setelahnya sebagai badal. Iya. Berarti takdirnya apa? La siya syai'in gitu kan. Yaumin gitu kan. Terlebih lagi sesuatu yang maksudnya sesuatu adalah hari gitu ya. Maksudnya sesuatu adalah hari. Ingat-ingat ya, banyak ini rinciannya. Kemudian wa amar rufu. Kita lanjutkan. Adapun al-wajh asani, sisi yang kedua, yakni ketika isim nakirah yang datang setelah si yamaitin ini dirafakkan. Wa amma rafu fa takhrijuhu ala wajhaini aidha. Ahaduhuma, adapun rafa, maka takhrijnya adalah di atas dua sisi juga. Yang pertama antakuna la nafiyata lil jinsi aidha, la-nya nafiyah lil jinsi juga. Wa siya ismuha, dan siya isimnya. Ya. Kemudian wama nakirah mausufatun. Ya, dan maknya nakirah yang disifati. Jadi makna maknya nakirah yang disifati. Ya. Mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin. Mabni di atas sukun pada mahalnya jar bi idafati siya ilaiha, dengan disandarkannya siya kepadanya. Maka dia pada mahalnya jar maknya. Kemudian wa yaum, dan yaumnya di'rab sebagai khabar mubtada mahdhuf, khabar dari mubtada mahdhuf. Wa taqdir, takdirnya huwa yaumun. Ya, huwa yaumun. Wa khabaru la mahdhuf, dan khabarnya la nafil jinsi mahdhuf. Maka'annaka kulta, maka seolah-olah kau berkata, wala mitla syai'in azimin huwa yaumun bidarati juljuli. Nah, itu takdirnya. Ya, kalau kita baca apa? Rafa, isim nakirah yang datang setelah siyama. Ya, takdirnya wala mitla syai'in azimun huwa yaumun bidarati juljuli mawjudun. La'nya nafi'il jinsi, ya mit siyanya isim la nafi'il jinsi. Ya. Kemudian maknya adalah apa? Nakirah mausufah, karena dia nakirah mausufah maka takdirnya bukan syai'un saja tapi syai'un 'azimun. Kan? Sesuatu yang besar. Adapun kalau penakdiran yang sebelumnya itu maknya hanya nakirah saja, ghair mausufah, maka takdirnya syai'unnya saja. Kalau nakir mausufah ya disifati syai'un 'azimun. Gitu. Ini persis ya perselisihan pada mak yang masuk pada fil ta'ajjub itu. Ma ahsana Zaidan. Ada yang menakdirkannya maknya nakir mausufah syai'un 'azimun. Ahsana Zaidan. Ya, kemudian yaum yang marfu' yang nakira itu di'irah sebagai apa? Khobar mubtadanya apa? Mahdhuf takdirnya huwa yaumun. Ya, huwa yaumun. Nah, itu. Jadi paham gak ini? Takhrij yang pertama, kalau isim nakirah yang datang setelah siyama marfu'. Ya. Ya, itu apa? Kenapa rafa'? Dia rafa' karena sebagai khobar dari apa? Mubtada yang mahdhuf. Ya. Kemudian maknya di situ adalah nakirah mausufah, maknanya syai'un 'adzim dan dia mudhaf ilaih. Paham ini ya? Wal wajhu atsani, kemudian sisi yang kedua. Kalau dibaca rafa'. An takuna la nafiyatun nafiyatan lil jinsi aidha. La'nya juga sama nafi lil jinsi. Wa siya ismuha dan siya isimnya. Wa ma mausulun ismi. Sedangkan maknya mausul ismi, isim mausul. Di makna alladhi, maknanya alladhi. Bukan nakirah mausufah. Tapi maknanya apa? Maknya alladhi. Mabniyun ala sukun, mabni di atas sukun. Fi mahali jarin bi'dhafati siya ilai. Pada mahalnya jar dengan disandarkannya siya kepadanya. Wa yaumun dan yaum khobarun, khobaru mubtada'in. Mahdufin, khobar dari mubtada'in mahduf. Wa taqdir takdirnya huwa yaumun. Persis ya. Cuma bedanya apa? Di mana bedanya? Di maknya. Kalau yang sebelumnya maknya adalah apa? Nakirah mausufah. Kalau yang setelahnya maknya ya di mana alladzi isim mausul di mana alladzi. Wal jumlah minal mubtada wal khabar berarti jumlah dari mubtada dan khabar yang mubtadanya itu mahdhuf yang tersisa khabarnya. La mahalla laha minal i'rab silatul mausul. Wa khabaru la dan khabarnya la-nya sama juga mahdhuf. Maka annaka qulta, maka seolah-olah engkau berkata wala mithla alladhi huwa yaumun fi darati juljuli mawjud. Wa hadzal wajhu alladhi asyara ilaihi syarih. Hisi inilah yang diisyaratkan oleh pensyarah. Ya. Faham insyaallah ya. Jadi kalau setelah itu isim yang setelah siyama adalah isim yang nakira yang marfu', maka takhrijnya ada dua sisi pula. Yaitu apa? Di situ isim nakira yang marfu'nya dijadikan sebagai apa? Khabar dari mubtada yang mahdhuf dan maknya bermakna maknanya apa? Maknya nakira mausufa. Maknanya apa? Syai'un 'adzim mudhaf ilaih. Yang kedua sama juga. Ya, takhrij yang kedua sama juga yaitu dijadikan isim nakirahnya sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf, bedanya maknya di situ adalah si mausul bermakna allazi yang mudhaf ilaih juga. Dan khobarnya semuanya apa? Mahdhuf dibuang. Karena sudah terfahami. Nanti akan kita dapat di pembahasan tentang pembuangan khobarnya la. Ya wa sya'a fi dzal babi isqatul khobar idzal muradu ma suqutihi dhuhar, menyebar pada bab ini la nafil jinsi isqatul khabar, pembuangan khabar. Kapan idzal muradu ma suqutihi dhuhar, apabila maksud ya maksud itu tetap jelas dengan digugurkannya khabar. Kemudian aw amman nasbu, ini yang ketiga yang paling sedikitnya yang paling lemahnya ya. Wa amma nasbu wala pula nasab fa takhrijuhu ala wajhaini aidha, maka takhrijnya pun di atas dua sisi pula. Ya. Ahaduhuma an takuna nakiratun nakiratan ghaira mausufah. Ma'nya nakira ghaira mausufah. Ma'nya syai'un berarti kan. Wa huwa mabniun 'ala sukun fi mahalli jarin bi idafati siya ilaiha, dan dia pada mahalnya jar dengan diidafahkannya siya kepadanya. Kemudian yaumannya yang mansub maf'ulun bi li fi'lin mahdhuf, maf'ul bi dari fi'il yang mahdhuf. Wa ka'annaka qulta, maka seolah-olah engkau berkata, kalau kamu katakan wala siyama yauman, ya, seolah-olah kamu berkata wala mithla syai'in a'ni gitu. Yauman bidarati juljuli. Wala mitla syai'in a'ni. Tidak seperti sesuatu. Yang saya maksud dari sesuatu itu adalah yauman. Gitu. Hari di darah juljul. Nama satu tempat sepertinya. Wasanihi ma takhrij. Yang kedua kalau kita baca rafa', baca nasab. Antakuna ma ayuban nakiratan ghaira mausufah. Ma'nya juga sama nakirah ghaira mausufah. Ma'nya syai'. Wa huwa mabniun 'ala sukun, dan ia mabni 'ala sukun fi mahalli jarin bil idafah. Kemudian yaumannya mansub dijadikan sebagai tamyiz. Ya. Tamyiz darinya. Dari apa? Ma. Tamyiznya ma. Ayat jelas ya. Jadi kalau mansub, kalau bukan maf'ul maka apa? Tamyiz. Dan ma'nya apa? Nakirah ghairu mausufah. Ya. Sama tuh khabarnya la'nya mahdhuf juga. Ya. Wa in kana al-ismul waqi'u ba'daha ma'rifah, adapun kalau isim yang datang setelah siyama itu ma'rifah. Kal mithali alladzi dzakarna, seperti contoh yang telah kami sebutkan. Faqad ajma'u 'ala annahu yajuzu fihi al-jarru war-raf'u, maka telah disepakati oleh mereka ahli nahwu bahwasanya boleh padanya isim ma'rifah tersebut yang datang setelah siyama untuk dia dijarkan atau dirofakan. Boleh jar, boleh rofak. Ya. Wakhtalafu fi jawazi nasbi. Kalau jar bagaimana? Takhrijnya sudah lewat ya. Wakhtalafu fi jawabi nasbi, dan mereka berselisih tentang boleh tidaknya nasab kalau ma'rifah. Faman ja'ala an-nasba 'ala al-maf'uliyati ajaza, maka siapa yang menjadikan nasab sebagai maf'ul ya boleh membolehkannya dia. Maf'ul kan boleh nakir, boleh ma'rifah, iya kan? Ya, kenapa enggak boleh? Iya kan? Kama ajazahu fi an-nakirah, sebagaimana dia membolehkannya pada nakirah. Wa man ja'ala an-nasba 'ala tamyiz wa qala, barang siapa yang menjadikan nasabnya isim nakirah setelah siyama, isim ma'rifah setelah siyama itu sebagai tamyiz, kemudian dia berpendapat inna tamyiza la yakunu illa nakira, bahwasanya tamyiz tidak datang kecuali nakira, maka orang yang berpendapat demikian mana'an nasba fil ma'rifah, melarang ya nasab pada yang ma'rifah. Kenapa? Tamyiz lo ya harus nakira, li'annahu la yajuzu 'indahu an takuna tamyiza, karena di sisinya tidak boleh isim ma'rifah sebagai tamyiz. Wa man ja'ala nasbahu 'ala tamyiz, dan barang siapa yang menjadikan nasabnya isim ma'rifah setelah siyama itu sebagai tamyiz dalam keadaan dia jawaza an yakuna tamyiz ma'rifah, membolehkan datangnya tamyiz ma'rifah kama huwa madhhabu jama'atil kufiyin, sebagaimana itu madhhabnya sekelompok orang-orang Kufah, maka jawaza nasbul ma'rifah ba'da siyama, maka dia membolehkan ya nasabnya isim ma'rifah setelah siyama. Ya, walhasilu anna nasbul ma'rifah ba'da siyama la yamtani' illa bi syartain. Simpulannya adalah bahwasanya nasabnya isim ma'rifah setelah siyama tidak terhalang kecuali dengan dua syarat. Ya. Iltizamu kaunil mansub tamyiza. Ketika menetapi yang mansub itu sebagai tamyiz. Ya. Waltizamu kaunil tamyiz nakirah. Ya. Dan iltizam menetapi keberadaan tamyiz itu nakirah. Ya. Ini yang katanya menghalangi nasab sebagai apa? Walhasil simpulannya anna nasab al-ma'rifah, nasabnya isim ma'rifah setelah al-siyama la yantani', tidak terhalang kecuali dengan dua syarat. Kalau dua syarat ini Ada berarti terhalang ya. Ya, jadi kesimpulannya bagaimana? Kita simpulkan bersama-sama. Jadi isimnya siyama itu bisa nakirah, bisa ma'rifah. Kalau nakirah, maka boleh dengan berapa sisi? Tiga. Sisi yang pertama yang paling tinggi, jar. Kemudian yang kedua, rafa. Yang ketiga, nasab. Kalau jar, takhrijnya ada berapa? Dua. Ya, takhrij yang pertama adalah dengan yang menjadikan maknya zaidah. Iya. Kemudian setelahnya mudhafun ilaih, teringkasnya. Iya. Kemudian takhrij yang kedua dengan menjadikan apa? Maknya nakirah ghairu mausuf, ghairu. Iya, nakirah ghairu mausufah. Kemudian isim yang majrur setelahnya dijadikan sebagai badal, ya, badal majrur majrur. Iya, mudhaf ilaih semua. Iya. Pokoknya siap pada semua itu mudhaf gitu ya, sebagai isimnya la dan mudhaf terus. Ya. Kemudian kalau rafa, takhrijnya ada berapa? Takhrijnya sama juga ada dua. Ya, takhrij yang pertama menjadikan isim nakirah yang rafa ini sebagai khabar dari mubtadi' mahdzuf, kemudian maknya di situ dibawa kepada nakirah mausufah. Kalau nakirah mausufah takdirnya apa? Syai'un 'adzim. Ya, syai'un 'adzim. Khabarnya la siamanya apa? Mahdzuf, takdirnya apa? Mawjud. Kemudian takhrij yang kedua kalau rafa', yaitu apa? Sama juga ya. Isim yang marfu'nya sebagai mubtada dari khabar yang mahdzuf. Bedanya di mana? Ya, khabarnya di bedanya di maknya. Ya, maknya di situ adalah apa? Isim mausul. Bermakna alladzi. Ya. Kemudian kita bawa kepada nasab boleh juga. Ini yang paling sedikit, jarangnya. Ini pun ada dua takhrij. Takhrij yang pertama, isim yang mansub ini kita jadikan sebagai apa? Maf'ulun bih. Dari fi'il mahdzuf taqdiruhu a'ni. Dan maknya di situ apa? Ya, nakirah ghairu mausufah. Maknanya syai. Ya. Kemudian yang kedua, takhrij yang kedua, mansub ala tamyiz. Ya. Sama juga dengan menjadikan maknya apa? Nakirah ghairu mausufah. Selesai. Adapun pada yang apa? Ma'rifah boleh berapa sisi yang disepakati? Ya, dua. Jar dan ya rafa, sama saja berarti ya. Takhrijnya dengan yang nakirah. Ya. Ya. Kalau jar apa yang sebelumnya itu dijadikan siyanya sebagai iya, mudhaf, kemudian maknya apa? Zaidah. Ya. Kemudian yang setelahnya mudhafun ilaih. Samalah. Bedanya di nasab. Iya. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Ya. Yang membolehkan, maka takhrijnya bagaimana? Yang membolehkan nasab ya dijadikan sebagai maf'ul bih. Dari apa? Fi'il mahdzuf taqdiruhu a'ni. Boleh tidak dijadikan sebagai tamyiz? Ya, ala khilaf ya. Bagi mereka yang berpendapat bolehnya datang tamyiz dalam keadaan apa? Ma'rifah yang bolehkan dia sebagai tamyiz. Bagi mereka yang tidak membolehkannya sebagai orang basrah, maka apa? Tidak membolehkannya ya orang basrah. Saya itu tinggi kan ya. Kalau enggak nanti sering lupa. Ya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Atau sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau ada yang tertinggal. Iya, ani saja. Tidak ada makna azam kalau sama azumu atau madah anda tidak ada. Yang saya maksud syai itu adalah gitulah. Yauman di hari Juli. Nah, sekarang tu sudah paham ya. Apa makna dan i'rabnya la siyama. Wa in lam yustopal. Iya, di situ ada dua amil ya yang merebut pada yustopal. Maka ini amalkan lam. Ya, karena yang diamalkan lam maka akhirnya itunya innya yang pada mahalnya, akhirnya mahalnya jumlah. Ya, gue masalahnya sih pada fi'il. Ya. Nanti insyaallah ada bahasanya khusus itu. Ya, ada bahasanya khusus. Tapi di sini jumlah ya. Ini ya, di sini jumlah. Sebenarnya kalau jumlah tuh enggak ada ya kalau pada fil syarat ya. Ada ya pada jawab gitu. Iya kan? Jadi kemungkinan istabil itu mansub, madzum mahalnya gitu. Jazm. Gitu. Jadi dia lafadznya madzum dengan lam. Ya mahalnya madzum sebagai fil syarat, berarti fiilnya. Iya. Baik, kita lanjutkan. Wa syara bi qawlihi wa abaw an yukhtazal in salaha al-baqi li wasl al-mukmil. Sebab sama fal in saluha. Ya. Tidak mengapa salah atau saluha. Dan mereka enggan untuk dibuang aidnya. Kapan? Ketika sisanya cocok dijadikan sebagai sila yang sempurna, bisa dijadikan sebagai sila yang sempurna. Ini yang belum kita ambil. Mengisyaratkan dengan bait ini ila anna syartu hadfi sadri silah alla yakuna ma ba'dahu salihan li an yakuna silatan. Yaitu bahwasanya syarat pembuangan sadru silah adalah agar jangan sampai yang setelah sadru silah ini cocok atau bisa dijadikan sebagai silah. Ya, kapan yang setelah sadru silah ini bisa dijadikan sebagai silah yang sempurna tanpa sadru silah tadi aid, kama idza waqa'a ba'dahu jumlatun, sebagaimana apabila datang setelah sadru silah jumlah. Jumlah bisa enggak dijadikan sebagai silah? Ya bisa. Iya. Contoh jaa alladhi huwa abuhu muntaliqun. Jaa alladhi huwa abuhu muntaliqun. Di sini sadru silahnya mana? Huwa. Itu aid yang kembali kepada alladhi. Ya, setelah huwanya apa? Jumlah apa? Abu muntaliqun? Jumlah ismiyah. Bisa enggak abu muntaliqun dijadikan sebagai sila dari alladhi tanpa huwa? Bisa. Kalau dikatakan ja'alladhi abu muntaliqun, sempurna enggak? Sempurna. Maka dalam kondisi seperti ini, antum tidak boleh membuang huwa dalam keadaan meniatkan huwa abu muntaliq. Enggak boleh. Ada enggak perbedaan makna antara huwa abu muntaliq dengan abu muntaliq? Ya sedikit lah penekanannya ya. Kalau ini kan jumlahnya lebih besar, ya lebih penekannya lebih kuat. Datang orang yang dia, bapaknya, pergi. Kadang berbeda maknanya. Seperti pada kalau datang setelah sadr silahnya ini jar majrur ya, contoh. Ja'alladhi huwa fiddar. Lihat. Ja'alladhi huwa fiddar. Sadr silahnya mana? Huwa. Iya. Yang setelah huwanya apa? Fiddil bait ini. Syibu jumlah. Cocok gak dia dijadikan sebagai silah? Kalau dijadikan ja'alladhi fil bait. Bisa gak? Bisa. Nah. Ketika yang antum maukan adalah huwa satu orang, maka antum harus sebutkan huwa fil bait. Ya. Tidak boleh dibuang ja'alladhi fil bait. Ada bedanya enggak sekarang ja'alladhi huwa fil bait dengan ja'alladhi fil bait? Ada perbedaan, ada takhsis kalau ada huwanya. Ya, ini satu orang saja. Ja'alladhi huwa fil bait, datang orang yang dia satu orang yang ada di rumah. Tapi kalau misalkan dibuang huwanya, memungkinkan yang datang satu orang memungkinkan lebih dari satu orang. Karena alladzi kan isim mausul, bisa karena digunakan untuk apa? Lebih dari satu. Iya. Bisa untuk jamak juga. Iya. Kama salil ladzi stauqada nara, gitu kan. Tapi kalau dengan ada huwa surat eta khusus untuk apa? Satu orang. Tapi kalau dikatakan ja'al ladzi fil bait, maka memungkinkan bersamanya ada ghairuh, ada selainnya. Ya. Jadi contoh ja'al ladzi huwa abuhu muntaliq. Ya, setelah sadr silahnya abuhu muntaliq, ini bisa dijadikan sebagai silah yang sempurna tanpa huwa, iya kan? Au huwa yantaliq, atau kalau jumlahnya fi'liyah, sya'alladhi huwa yantaliq. Yantaliq bisa enggak dijadikan silah? Sya'alladhi yantaliqu, bisa enggak? Bisa kan? Sya'alladhi qoma, itu kan bisa. Au dharfun au jarun wa majrur, atau setelah sadr silahnya dharf atau jar majrur. Yang taman, tam semuanya. Ada faedah menyambung dengannya. Contoh, ja'alladhi huwa indaka. Ya, lihat, sadr silahnya mana? Huwa. Setelahnya, bentuknya apa? Ya, dharf, indak. Bisa enggak dharf dijadikan sebagai silah yang sempurna? Ja'alladhi indak? Bisa. Kalau seperti ini keadaannya, maka tidak boleh antum buang huwanya. Dengan meniatkan huwa, gitu. Tapi kalau antum membuang ja'alladhi indak tanpa meniatkan huwa indak, ya tidak apa-apa. Yang dilarang itu kalau antum misalkan ja'alladhi indak, yang antum maukan huwa indaka, gitu loh. Ini enggak boleh. Tapi kalau enggak meniatkan huwa indak, ja'alladhi indak, ya enggak apa-apa. Ya perbedaannya sedikit lah maknanya. Kalau ada huwa indak, ya penekanannya lebih. Ini. Lebih penekanannya. Atau mungkin memungkinkan juga kalau ja'alladhi indak, orangnya lebih dari satu kalau ini, ya kan? Mungkin memungkinkan satu orang, memungkinkan juga lebih dari satu. Ya. Tapi kalau huwa, mesti satu orang. Ahuwa fiddar. Ya, ahuwa fiddar. Fa'innahu layajuzu fi hadihil mawabi'i hadhu sadri silah. Maka tidak boleh pada tempat-tempat ini membuang sadri silah. Tidak boleh kamu katakan ja'alladhi abu muntaliq. Kemudian kau memaksudkan, meniatkan alladhi huwa abu muntaliq. Tapi kalau antum niatnya memang seperti itu, atau ja'alladhi abu muntaliq, datang orang yang bapaknya pergi, ya tidak mengapa. Yang dilarang itu kalau antum meniatkan adanya huwa yang mahdhuf. Antum meniatkan a'id yang mahdhuf, itu yang enggak boleh. Tapi kalau antum meniatkan a'idnya huwa, abuhu, ha, ya enggak apa-apa. Tapi kalau yang dilarang apa? Yang dilarang kalau antum meniatkan a'idnya huwa yang mahdhuf, itu enggak boleh. Kenapa? Karena istilah huwanya cocok dijadikan sebagai silah yang sempurna. Ada a'idnya pula, iya kan? Iya. Ja'alladhi abuhu muntaliq. Ini tidak boleh kalau antum meniatkan memaksudkan alladhi huwa abuhu muntaliq. Kenapa? Li'anna al-kalam yatimmu dunah. Karena kalam itu sempurna tanpa sadr silah. Tanpa huwa ini. Fala yudra ahudifa minhu syai'un amla. Tidak tahu, tidak diketahui apakah di situ ada pembuangan atau tidak. Kenapa? Karena abuhu muntaliq dalam contoh ja'alladhi abuhu muntaliq sudah cocok dijadikan sebagai silah. Aidnya huwa. Ya, tidak tahu. Iya. Sehingga kalau tidak tahu ya dihukumi tidak ada huwa berarti. Enggak boleh dihukumi ada huwa. Kenapa? Karena abuhu muntaliq sudah cocok jadi silah, sudah ada aidnya pula. Kalau antum meniatkan huwa abuhu ya disebutkan huwanya. Ja'alladhi huwa abuhu muntaliq gitu. Tidak boleh diniatkan saja. Kenapa? Karena yang setelahnya cocok sebagai apa? Silah. Berbeda kalau yang setelahnya tidak cocok jadi silah, tidak sempurna. Maka boleh disebutkan. Iya kan? Sadr silahnya boleh dibuang. Kalau bersama ayun mutlak. Apakah silahnya panjang atau pendek? Kalau berselain bersama ayun bagaimana? Kalau panjang. Ya lihat kalau istilah huanya ini belum sempurna sebagai silah. Ja'ani. Ya. Apa? Yang sudah lewat itu. Yang ayun tuh. Kan kalau ayun kan boleh dibuang. Sadr silahnya baru saya lewat itu contohnya. Iya. Yu'jibuni. Iya. Ayuhum kho'imun. Boleh gak dibuang di situ huwanya? Boleh. Yu'jibuni. Ayuhum kho'imun. Kenapa? Karena setelah huwa yang dibuang ini belum sempurna. Oh berarti ini mesti ada pembuangan. Iya. Mesti ada pembuangan huwa kho'imun. Kembali kepada ayun. Ya. Atau selain ayun, kalau panjang, ja'alladhi misalkan apa? Dharibu Zaidin. Berarti huwa dharibu Zaidin. Tuh. Mesti di situ diketahui adanya apa? Aid yang mahdhuf, iya kan sadr silah. Kenapa? Karena yang setelah huwanya belum sempurna. Ya. Ja'anilladhi musiun. Apa? Laka misalkan. Ya, berarti huwa musiun laka. Tapi kalau sempurna Ya, jumlah yang setelah huwanya maka tidak boleh ditakdirkan huwa. Kalau mau disebutkan, kalau enggak ya sudah enggak ada berarti. Paham enggak? Ya. Baik-baik gitu ya. Nah, seperti dalam ayat tadi kan wa huwallazi fis samai ilahun. Ya. Kenapa kita takdirkan huwa? Karena yang setelah huwa ini allazi fis samai ilahun sempurna belum? Belum. Kenapa belum ada a'id? Iya kan? Belum ada a'id. Sempurna itu kalau mubtada khobar, fi'il fa'il ada a'idnya. Enggak mesti kalau jumlah ismiyah kemudian sempurna. Ada a'idnya enggak? Iya kan? Kalau belum ada a'idnya berarti apa? Belum sempurna. Ayyuhum ashad. Ini mesti. Huwa. Ada. Yang mahduf. Kenapa kan ashad belum sempurna itu? Wa kadhalika baqiyatu al-amthilati al-madhkurah. Demikian pula sisa-sisa contoh-contoh yang telah disebutkan. Wala farqa fi dhalika, dalam hal ini, ya dalam hal ini tidak ada perbedaan antara ayun dengan selainnya. Artinya kalau jumlah yang setelah silahnya tanpa a'id itu sempurna, ya tidak boleh dibuang kalau kita menginginkan a'id tersebut. Tapi kalau kita tidak menginginkan, sudah tercukupi karena sudah ada a'id yang lain, ya sudah, tidak usah diniatkan adanya gitu. Fala taqulu fi yu'jibuni ayyuhum huwa yaqum, maka tidak boleh kamu katakan fi yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im, yu'jibuni ayyuhum yaqum. Antum tidak boleh ya mengatakan pada yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im diganti dengan yu'jibuni ayyuhum yaqum. Tapi niatnya apa? Huwa yaqum, itu enggak boleh. Ya. Jadi Jafar boleh enggak kalau sedikit jebakan. Yu'jibuni ayyuhum yaqumu boleh enggak? Enggak boleh. Boleh enggak, Mar? Yu'jibuni yaqumu boleh enggak, Mar? Ya, tidak boleh kalau diniatkan ada huwa yaqum. Boleh kalau? Boleh kalau? Terus. Masa berhenti? Belum selesai. Boleh kalau tidak meniatkan adanya huwa? Boleh. Kenapa? Kalau sudah sempurna. Ada domirnya huwa. Kok bingung sih? Fala taqulu fi yujibuni ayyuhum huwa yaqum, maka tidak boleh kamu katakan pada yujibuni ayyuhum huwa yaqum, enggak boleh kamu katakan yujibuni ayyuhum yaqum, tapi niatnya apa? Yujibuni ayyuhum huwa, enggak boleh. Tapi kalau antum tidak meniatkan adanya huwa ya boleh. Kenapa? Karena yaqumu sudah sempurna menjadi silah, jumlah fi'liyah dia. Ya tinggal faedahnya apa gitu, huwa yaqum dengan yaqumu. Ya beda. Kalau huwa yaqum kan jumlahnya ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu biasanya maknanya subut. Kalau yakum biasanya jumlah fi'liyah biasanya hudus. Subut itu netap. Dia pasring gitu berdirinya. Ya. Kenapa tidak boleh antum mengucapkan yu'jibuni ayyuhum yakum dengan meniatkan huwa yakum? Li'annahu la yu'lamul hadzu, karena di situ tidak diketahui adanya pembuangan. Jadi kok bisa tidak diketahui? Ya tidak diketahui. Kenapa? Karena yakum sudah sempurna. Sudah ada a'idnya huwa kembali kepada ayun. Berbeda dengan tadi, yu'jibuni ayyuhum qa'im, diketahui di situ ada huwa. Kenapa? Karena qa'im belum sempurna itu. Masih ada huwanya. Angin nih. Itu makna dari apa? Ucapan An-Nazim, falhadhu nazrun wa abaw an yukhtazal in salaha al-baqi li waslin mukmili. Ya, mereka menolak untuk membuang sadrul silah apabila sisanya setelah sadrul silah ini bisa dijadikan sebagai silah yang sempurna. Alasannya apa? Jawabannya karena tidak diketahui adanya pembuangan ini. Kenapa tidak diketahui? Karena sudah sempurna, sudah ada jumlahnya sudah sempurna, sudah ada air juga. Nah, paham enggak nih? Ya, yang belum paham nanya temannya ya. Sampai paham. Temannya ya terus memahamkan. Saya itu ada pada Imam Syafi'i ada khutbah yang bagus. berkata kepada salah seorang muridnya, Ar-Rabi'ah ya, saya akan mengulang-ulang gitu ilmu ini sampai kamu paham, berapa kali pun saya akan ulang gitu. Sabar gitu. Ya antum sabar yang ngajar teman. Saya boleh paham, saya paham. Ya temannya juga jangan malas, jangan minder, ambil faedah, temannya sudah paham. Ya. Insyaallah paham ini ya. ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدأ. Ya. ولا يختص هذا الحكم. Hukum ini boleh tidaknya membuang dhamir, tidak dikhususkan pada mubtada saja. Ya, jadi tidak dikhususkan pada mubtada. Paham enggak ini? Wa la yahtasu hadzal hukmi wa la yahtasu hadzal hukmu bidhamiri idza kana mubtada'an. Jadi hukum ini yakni adamu jawaz hadzal dhamir. Hukum ini yakni adamu jawazi hadzal dhamir, larangan membuang dhamir. Tidak hanya dikhususkan pada mubtada saja. Tadi tidak boleh kapan? Ketika setelah apa? Sadr silah ada jumlah yang apa? Sempurna. Atau setelah isim mausulnya ada jumlah yang sempurna tanpa aid, tanpa sadr silah. Itu ternyata pembuangan ini larangan membuang. Ya, aid ini tidak hanya pada apa? Mubtada saja. فالضابط أنه ما تحتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجوز حذف العائد. Bahkan bobitnya batasannya adalah kapan saja satu kalam itu memungkinkan adanya pembuangan dan tidak, lam yajuz حذف العائد, maka tidak boleh di situ membuang aidnya kalau ada kemungkinan. Kayak tadi kan kalau dikatakan جاء الذي عندك, ada kemungkinan di situ ada huwa dan kemungkinan tidak ada kan, maka tidak boleh. Kalau antum menghendaki huwa, disebutkan huwa, tidak boleh dibuang. Kenapa? Ada ihtimal. Ihtimal adanya huwa dan tidak. Maka kalau menghilangkan ihtimalnya, caranya dikasih huwa harus. Kalau tidak ya dihukumi tidak ada gitu, zahirnya saja. Ini berlaku bukan hanya pada mubtada. Ya. Ini berlaku bukan hanya pada mubtada. Kemudian وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول. Ya demikian, yakni adanya ihtimal pembuangan dan tidak adanya pembuangan, adanya kemungkinan pembuangan dan tidak, ini sebagaimana إذا كان في الصلة, kalau pada jumlah sila itu ada ضمير, ada ضمير غير ذلك الضمير المحذوف, ada ضمير yang selain domir yang dibuang itu, yang domir ini, domir yang selain yang dibuang ini, soleh, cocok juga, bisa juga, li'audihi alal mausul, untuk kembali kepada si mausul, cocok juga, dijadikan sebagai a'id. Paham gak ini? Apabila pada sila itu, ada dua domir gitu loh. Yeah. Domir yang pertama yang disebutkan, domir yang kedua yang dibuang. Ya, domir yang disebutkan ini bisa juga kalau kita jadikan sebagai a'id yang kembali kepada isim mausul. Maka di situ tidak boleh dibuang. Ya. Contoh ya, dengan contoh akan lebih jelas. Ja'alladhi darabtuhu fi darih. Ja'alladhi darabtuhu fi darih. Datang orang yang saya memukulnya di rumah dia. Pemilik rumahnya dan yang dipukulnya satu orang. Itu-itu aja kan. Ya. Fala yajuzu hadzul ha min darabtuhu. Tidak boleh kamu buang ha pada darabtuhu. Fala taqul, tidak boleh kamu katakan ja'al ladzi darabtu fi dari, datang orang yang saya pukul di rumahnya. Kenapa? Li'annahu la yu'lam al-mahdzuf, karena di situ ketika tidak disebutkan darabtuhu haknya, tidak diketahui yang dibuang itu apa. Bisa jadi kan darabtuka, darabtukum, darabtukun. Iya kan? Ja'al ladzi darabtu fi dari, harus sebutkan darabtuhu ketika yang antum maukan adalah orang itu yang ada di rumahnya. Kalau dibuang memungkinkan ya, ja'al ladzi darabtuka, datang orang yang saya pukul kamu di rumah dia, yang dipukul kamu tapi rumahnya dia. Ha, ini lihat di atas itu. Wa dzalika kama idza kana fi silah, yang demikian larangan pembuangan ini terjadi ketika seandainya pada silah itu ada dhamir. Ya, dalam contoh ini kita terapkan ja'alladzi darabtu fi dari. Seandainya pada sila itu ada dhamir, dari dhamir, ya kan? Ghairu dzalika dhamir yang berbeda dengan dhamir yang mahdzuf. Ya. Yang mana dhamir yang selain dhamir yang mahdzuf ini cocok untuk kembali kepada apa? Isim mausul. Ya, ini kan cocok enggak dari hiha kembali kepada alladzi? Bisa kan? Ya. Seandainya dibuang coba, ja'alladzi darabtu fi dari. Ya, ini saya antum akan menjadikan dari hi kembali kepada alladzi kan? Ya. Kemudian yang dipukul siapa? Ya, ada kemungkinan-kemungkinan. Datang orang yang saya pukul di rumahnya. Bisa jadi orang yang punya rumah itu yang saya pukul, bisa jadi yang lain, gak jelas. Iya kan? Tapi kalau antum katakan darabtu fi dari, orang yang saya pukul dia di rumahnya, berarti pemilik rumah itu yang dipukul. Ya. Kalau dikatakan ja'alladzi darabtuhu fi dari, maka aidnya mana ini? Ya, darabtuhu itu ha. Kalau tidak ada darabtuhunya, ya antum nanti antum jadikan dari haknya kembali kepada alladzi. Berarti yang dipukulnya siapa? Nah, jelas ini. Ya. Bisa jadi huwa kembali kepada alladzi, bisa jadi anta atau yang lainnya. Kira-kira bisa dipahami ini. Saya ulangi ya. La yakhtasu hadzal hukm bidhamiri idza kana mubtada. Tidak dikhususkan hukum ini pada dhamir yang datang sebagai mubtada. Bahkan batasannya larangan membuang dhamir, yaitu apabila satu kalam itu memungkinkan adanya pembuangan dan tidak adanya pembuangan, maka di situ tidak boleh membuang a'id. Ya. Sebagaimana seandainya pada sila itu ada dhamir, selain dhamir yang dibuang, yang dia juga cocok untuk kembali kepada isim mausul. Contoh ja'alladzi darabtu fi dari. Ya, maka tidak boleh dikatakan, ya, tidak boleh membuang hak pada darabtuhu dengan mengatakan ja'alladzi darabtu fi dari, karena tidak diketahui yang mahdzuf itu apa. Ya, yang mahdzuf itu apa gitu. Tapi kalau enggak ada fi dari, ya, ja'alladzi darabtu, boleh enggak dibuang? Boleh. Alasannya apa? Kalau tidak di situ tidak ada ihtimal, ya mesti hak kembali kepada alladzi karena enggak ada robot yang lain gitu loh. Iya kan? Kalau kita berarti ja'alladzi darabtu boleh, tapi kalau ada fi dari, aduh ada robot yang lain ini. Harus kita sebutkan darabtuhu. Kalau yang dimaukan siapa? Kalau yang dimaukan pemilik rumah itu misalkan. Atau kalau ganti darabtuka berarti jelas robotnya hak. Iya kan? Karena berbeda, iya. Kalau dengan alladzi, iya. Paham itu ya. Wala ja'alladhi darabtuhu darabtu boleh. Kenapa? Karena pada sila itu tidak ada dhamir selain dhamir a'id. Iya kan? Tidak ada dhamir selain dhamir a'id. Adapun pada contoh ja'alladhi darabtu fi dari, memungkinkan ada dhamir yang lain. Karena memungkinkan ada dhamir yang lain, ya antum harus sebutkan darabtuhu. Kalau tidak, ya nanti yang dibuang itu enggak tahu dhamir yang mana. Karena di situ ada dari yang cocok kembali kepada alladzi. Kemudian wa bihadza yadhharu laka ma fi kalamil musannif min al-iham. Dengan ini jelaslah di sisimu bahwasanya jelaslah. Ya, untukmu ma fi kalamil musannif, apa yang ada pada ucapannya al-musannif dari iham. Iham adalah iqa' fil waham. Menjatuhkan seseorang pada waham, kesalahpahaman. Fa innahu lam yubayyin annahu ma tasalaha ma ba'da dhamir li an yakuna silatan la yuhdhaf. Karena beliau tidak menjelaskan bahwasanya kapan saja. Ya, apa yang setelah dhamir itu cocok untuk dijadikan sebagai silah, maka tidak boleh dibuang. Sama saja. Apakah dhamirnya marfu' ataukah mansub ataukah majrur? Ya. Wa sawa'un lakana al-mausulu ayyan am ghayraha. Dan sama saja apakah isi mausulnya ayyan atau selainnya. Bal rubbama yush'iru zahiru kalamihi, bahkan bisa jadi ya, zahir kalamnya al-musannif memberitakan bi anna al-hukma, bahwasanya hukum makhsusun bid-dhamir al-marfu', dikhususkan pembahasannya pada dhamir yang marfu'. wa bi ghairi ayyin, dan dikhususkan pembahasannya pada selain ayyin. Dari sini si mausul. Kenapa? Li'anna kalamahu fi dhalik. Karena pembahasan dia tentang itu lagi. Iya kan? Wal amru laisa kadhalik. Padahal perihalnya tidak seperti itu. Bal bahkan la yuhzafu, tidak boleh dibuang dhamir ma'a ayyin bersama ayyin, wala ma'a ghairiha, tidak boleh pula dibuang bersama selain ayyin. Dari sini si mausul, mata solah ma ba'daha, kapan saja yang setelahnya bisa dianyakuna silatan menjadi silah, kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Nahu, ini contoh. Jalladhi huwa abuhu muntaliqun. Datang orang yang dia bapaknya muntaliq. Ya tentunya abuhu muntaliq dan huwa abuhu muntaliq, lebih mana, lebih kuat mana taukid tekanannya. Ya huwa abuhu muntaliq. Ada dua jumlah. Ya. Jumlah kubro huwa abuhu muntaliq, jumlah sughro abuhu muntaliq. Kalau abuhu muntaliq satu jumlah. Ya. Ja'alladhi huwa abuhu muntaliq. Tidak boleh dikatakan ja'alladhi abuhu muntaliq kalau ya diniatkan huwa abuhu muntaliq. Boleh kalau tidak meniatkan huwa. Iya. Wa yu'jibuni ayyuhum huwa abuhu muntaliq. Wa kadzalika al-mansub. Demikian pula yang mansubnya dan majrurnya. Contoh ja'alladhi darabtuhu fi dari. Iya. Tidak boleh dikatakan apa? Ja'alladhi darabtu fi dari. Ya. Ja'alladhi darabtu fi dari. Harus disebutkan apa? Dhamirnya. Karena di situ ada dhamir yang lain yang bisa juga kembali kepada alladhi gitu. Tadi yang selain yang dimahdhuf. Wa maratu billadhi maratu bihi fi darih. Maratu billadhi maratu bihi fi darih. Kasih bihinya sebutkan. Ya. Wa yu'jibuni ayyuhum darabtuhu fi darih. Darabtuhu fi darih. Ini yang mansub. Wa maratu bi ayyihim maratu bihi fi darih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Umum ya, bukan hanya pada mubtada yang mansub dan yang majrur. Tidak boleh dibuang dhamirnya kalau ada ihtimal pembuangan dan tidak adanya pembuangan. Karena pada contoh ja'alladhi huwa abuhu muntaliq, abuhu muntaliq sudah sempurna tanpa huwa. Ya demikian pula yu'jibuni ayyuhum huwa abuhu muntaliq, demikian pula ja'alladhi apa darabtuhu fi dari. Apa gimana? Ya, tadi sudah lewat ya. Ja'alladhi 'indaka. Ya, tadi kan 'indaka dharaf muta'alliq bi fi'lin mahdhuf, taqdirnya istaqarra kan? Pada istaqarra itu ada dhamir. Ya, sebenarnya dhamir itu pindah ke istaqarra, ada dhamir sih. Ya. Bina kesit itu larinya. Dilepas istakoronya, domirnya masuk ke dhorof jadinya. Ada domir. Wa asyara biqaulihi. Di situ ada catatan yang nomor 1. لأنه لا يعلم هل الجائي هو المضروب أم غيره. ما nomor satu ini? Ya karena di situ tidak diketahui apakah yang datang itu yang dipukul atau tidak, ya, atau bukan yang dipukul. Berarti ini contohnya mana nomor satu ini? Sya'alladhi darabtu fi darih, ya kan? Sya'alladhi darabtu fi darih. Tidak boleh dibuang haknya karena kalau dibuang tidak diketahui yang dipukul itu. Iya, apakah yang datang itu yang dipukul atau selainnya? Datang orang yang darabtuhu fi dari. Datang orang yang saya pukul di rumahnya. Memungkinkan yang dipukul ini yang datang atau apa selainnya? Iya. Datang orang yang saya pukul dia, yang datang berarti kan di rumahnya. Tapi kalau dibuang datang orang yang saya pukul. Iya. Bisa jadi dipukul kamu. Ya, datang orang yang sepul kamu di rumah dia, si rumah orang yang datang itu. Ya kan? Ya, ini sedikit perlu perhatian lebih ini. Atau baca-baca terus. Insya Allah nanti ketemu. Wa asyara biqawlihi wal hadhu indahum kathir min jali. Beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wal hadhu indahum kathir min jali kepada ilal a'id al mansub. Ini kepada pembahasan berikutnya, a'id yang mansub, khusus, dikhususkan. Adapun tadi pembahasan apa? Larangan membuang dhamir, ya, ketika yang setelahnya cocok dijadikan suatu silah, tanya tidak khusus pada apa? Mubtada, ya. Tidak khusus pada yang marfu' saja. Yang mansub juga, seperti ja'alladhi barabtuhu. Ya. Kemudian mengisyaratkan dengan baik setelahnya kepada a'id mansub. Wa syartu jawazi hadzihi an yakuna muttasilan mansuban bi fi'lin tamin aw bi wasfin. Syarat bolehnya membuang a'id mansub adalah agar dia muttasil. Tamin muttasil, mansub dinasabkan oleh fi'il yang tam, bukan naqis, atau dinasabkan dengan apa? Wasf. Jadi tambahkan lagi syaratnya oleh yang lain, yaitu agar dia bukan silah dari al. Kalau silahnya al, ya harus disebutkan nanti akan datang. Ya. Nah, di sini kita baca aja lah. Catatannya nomor 2 ya. Wa bayanuhu, penjelasannya adalah annahu yusyarat fi hadzal a'id al-muttasil al-mansub bil wasfi alla yakuna hadzal wasfu silata al-alif wal lam. Bahwasanya dipersyaratkan pada pembuangan a'id yang muttasil yang mansub dengan wasf alla yakuna hadzal wasf, agar wasf ini bukan sebagai silah dari al gitu loh. Ya. Jadi wasafnya bukan sebagai silah dari apa? Al. Ya. Selainnya dah dari sini semua usul. Kaqaulika, seperti ucapanmu ja'al ja'abdoribuhu Zaidun. Ini boleh enggak ini? Dibuang ja'abdoribu Zaidun. Tidak boleh. Kenapa? Karena wasafnya dorib silah dari al. Maka sebutkan pemirnya ja'abdoribuhu Zaidun. Apa maknanya? Ja'abdoribuhu Zaidun. Artinya apa? Ja'alladhi yadribuhu Zaidun. Artinya. Ya. Ja'abdoribuhu Zaidun. Ja'alladhi yadribuhu Zaidun. Datang orang dipukul Zaid. Paham? Jadi haknya itu maf'ulnya. Kenapa? Li'anna ismiya ta'al khafiyah. Karena keisimannya al itu tersamarkan. Jadi kalau ada haknya jelas alnya mausulah. Kenapa? Hak itu kembali kepada al. Iya kan? Tapi kalau dibuang alnya, loh jangan-jangan ini bukan alif lam mausul. Alif lam yang lain. Tuh. Ya, kenapa harus dimunculkan di situ dhamirnya? A'idnya li'anna ismiyata al-khafiyah. Karena keisimannya al itu samar. Wa dalilu hadil ismiyah la'udu dhamir alaiha. Dan dalil bahwasannya. Dalil yang menunjukkan keisimannya al adalah ketika ada dhamir yang kembali kepadanya. Faidah hudifah, kalau dibuang, lam ya'ud thammata dalilun ala smiyatiha. Ya. Maka tidak ada kembali di sana, tidak ada yang kembali di sana dalil yang menunjukkan kepada keisimannya. Nah itu. Sehingga harus disebutkan. Ya. Ja'abdoribu Zaidun. Ah, kalau ada haknya, berarti apa? Di situ, alif lamnya mausulah berarti. Ada a'idnya. Kemudian kita kembali, syarat bolehnya membuang apa? A'id yang mansub ada agar berupa dhamir muttasil yang dinasabkan oleh fi'il yang tam atau dengan wasaf. Kalau wasaf tambahnya apa? Wasafnya bukan silah dari al. Kalau wasafnya silah dari al, harus dhamirnya tersebut disebutkan. Contoh, ja'alladhi darabtuhu walladhi ana mu'tikahu dirhamu. Ya, boleh dikatakan ja'alladhi dorabtu, boleh dikatakan walladhi ana mu'tika dirhamun. Ini mu'tikahu. Faham ini ya? Yang pertama ja'alladhi dorabtuhu, di situ mana dhamirnya ha. Ya, ambilnya mana fi'il dorabtu. Isim mausulnya alladhi, boleh dibuang dengan dikatakan ja'alladhi dorabtu. Yang berikutnya wasaf isim fa'il mu'tikahu. A'ta yu'ti. Ya, butuh kepada dua maf'ul, ya kan? Maful yang pertamanya kaf, yang keduanya apa? Ha? Ha. Artinya apa? Walladhi ana mu'tikahu dirham. Ha? Sesuatu yang aku berikan sesuatu itu kepadamu adalah dirham. Dirham khabadil alladhi. Fayajuzu hadzul ha'i min darabtuhu. Maka boleh kamu buang ha pada darabtuhu. Dengan kamu katakan ja'alladhi darabtu. Boleh. Di antaranya contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Apa takdirnya? Di sini si maksudnya mana? Man. Dzarni, biarkan aku bersama orang yang khalaqtu wahida. Ini apa? Khalaqtuhu. Ada hak yang dibuang, dhamir yang mansub yang muttasil mansub dengan fi'il khalaqa. Wa qawluhu ta'ala, dan juga contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Ahadzalladzi ba'atsallahu rasula." Ini apa? Ba'atsahu. Pokoknya kalau yang namanya isim mausul ya mesti ada silahnya dan mesti ada aidnya. Kalau enggak ada, imam mustatir, imam mahdhuf, gitu aja. Ya. Kalau maf'ul bih ya mesti ya mahdhuf kalau enggak ada. Kalau fa'il mustatir, ya kan? At-taqdir khalaqtuhu wa ba'athahu. Ya, kemudian ditambahkan di situ ada syahid yang lain dari ucapan penyair. Syahid itu ansalladhi a'dadtu hina ujibu. Ansalladhi a'dadtuhu. Gitu. Saya lupa. Apa yang sudah saya persiapkan sebelum saya jawab. Grogi akhirnya persiapannya lupa semua. Ya. Faham ini ya. Wa kadzalika yajuzu hadzul ha'i mu'tikah. Demikian pula boleh membuang hak pada mu'tikah. Fataqulu, maka kamu katakan alladhi ana mu'tikah dirhamun. Boleh. Ya. Karena di situ tidak ada dhamir yang lain kan? Ya. Wa minhu qawluhu, di antaranya contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Mallahu mulika fadlun fahmadanhu bih. Fama lada ghairihi naf'un wala darar." Bagus juga ini maknanya. "Mallahu mulika," sesuatu yang Allah berikan kepadamu adalah fadlun, karunia. "Fahmadanhu bih," maka pujilah Allah karenanya. Fama lada ghairihi, tidak ada di sisi selain Allah naf'un wala darar. Jelas ini syahidnya. Aslinya apa? Mallahu mulika hu. Kembali ke mana? Ma. Ma isim mausul. Lafzul jalal Allah mubtada. Muli dari aula yuli. Dia butuh dua maf'ul. Iya kan? Maf'ul yang pertama kaf. Maf'ul yang kedua mana? Mahdhuf. Taktinya hu. Kembali kepada ma. Mallahu mulikahu, itu aslinya. Dibuang. Boleh. Karena dia berupa apa? Dhamir mutasil yang mansub. Dalam contoh ini dinasabkan oleh apa? Wasaf. Takdirnya alladhi Allah mulikahu fadlun. Sesuatu yang Allah berikan kepadamu adalah kurnia. Fahudifatil ha. Dan hanya dibuang. Ya. Ada tambahan faedah di sini catatan kaki. Saya sudah disinggung tadi. Tidak mengapa kita baca untuk memperkuat lagi. Wa'alam annahu yushtaratu fi hadzil 'aidil mansubil wasfi an la yakuna hadzal wasfu silatan li'al. Ketahuilah bahwasanya syarat pembuangan 'aid yang mansub dengan wasf adalah agar wasf ini bukan sebagai silah dari al. Fa in kana al-wasfu silatan al, kalau wasfnya silah dari al, kana al-hadzu syadzan, maka pembuangan itu syadz. Syadz. Iya. Sesuatu yang bisa dikhususkan pada syair. Kama fi qali syair, mal mustafizul hawa mahmud aqibah walau utiha lahu safun bila kadari. Di sini mana syairnya? Mal mustafizu al hawa. Ya, mal mustafizu al hawa, tidaklah orang yang tergoda, yang ia tergoda oleh hawa nafsu, mahmud aqibah, terpuji akibatnya. Ya. Ya, karena yang bagi an yaqul, seharusnya penyair mengatakan mal mustafizahu dengan hak kembali kepada al. Ya, karena alif lam mausulah juga isim butuh pada aid. Mal mustafizahul hawa harus sebutkan. Ya. Ini mungkin darurah. Fa hudhiba dhamir al mansub, maka dibuang di situ dhamir yang mansub ma anna nasibahu silah al, padahal penasabnya silah al. Yang semisal itu juga ucapan penyair, fil mu'qib al baghya ahl al baghi ma yanha amran haziman an yas'ama. Aku juga ini maknanya mu'qib dari aqaba yu'qibu, ya fa aqabahu Allah nifaqa. Artinya apa? Menghukum ya. Fil mu'qib al baghya, artinya fil mu'qibih, itu Al-baghyu harusnya itu keliru. Sebagai fa'il dia dari al-mu'qib. Ini takdir maknanya. Alladhi yuqibuhu al-baghyu ahlal baghyi. Gitu. Kedzaliman. Yang mana kedzaliman ini mendatangkan kepada pelakunya sesuatu gitu ya. Al gitu ya. Al itu kan sesuatu. Sesuatu yang ditimbulkan atau ya. Enaknya gimana ya? Ini artinya fil ladzi yuqibuhu al-baghyu ahlal baghyi. Jadi ahlal baghyi ini maf'ul awal. Kemudian dhamir ha ini buang maf'ul bi yang kedua. Ya, kezaliman, kejahatan yang menimpa sesuatu. Ya, sesuatu kan alis itu isi mausul kan? Berarti fi al filadhi. Ya, pada sesuatu yang kezaliman itu menimpa orang-orang zalim. Ya. Maksudnya apa? Sesuatu yang menimpa orang zalim ya, dari akibat buruk, hukuman, itu sesuatu yang buruk yang menimpa orang-orang yang melakukan keburukan, atau pada sesuatu keburukan yang menimpa orang-orang yang berbuat buruk, ma yanha, ada sesuatu yang bisa mencegah imran haziman, seorang lelaki yang memiliki hazim, tekad yang kuat, an yas'ama, dari merasa bosan. Maksudnya dari masa bosan min suluki tariqi sadad, untuk dia tetap menjalani jalan yang lurus. Jadi kadang orang yang hazim pun, orang yang kuat kokoh pun iman dan amalnya kadang tergoda dengan godaan-godaan syaitan untuk berbuat maksiat. Maka ketika itu anaknya dia melihat tuh akibat buruk yang menimpa yang dirasakan oleh para pelaku maksiat. Agar apa? Agar dia tidak bosan gitu loh. Agar dia tidak bosan dan menyerah di atas kekokohannya itu. Itu maksudnya. Itu fil muqibil baghi, mungkin pada hukuman. Ya. Yang kezaliman ini datangkan kepada pelakunya, ada sesuatu yang bisa mencegah seorang yang hazim dari merasa bosan untuk terus istiqomah gitu. Jadi ini saya gimana? Fil muqib. Maksudnya fil muqibih. Ya. Lihat, wa inna ma yamtani' hadzul mansubi bi silati al idza kana hadzal mansub 'aidan 'ala al nafsiha li annaha huwa alladhi yadullu 'ala ismati al fa idza hudifa zala al dalil 'ala dhalik. Sama tadi alasannya. Wah, tanggung sedikit lagi. Kita selesaikan. Taqdiruhu alladhi, kita kembali ke syarah. Taqdiruhu alladhi Allahu mulikahu fadlun fa hudifatil ha, dibuang lahanya. Wa kalamul musannif yaqtadi annahu katsir. Ucapannya musannif berkonsekuensi bahwasanya seperti itu banyak. Konsekuensi dari ucapannya musannif bahwasanya pembuangan itu banyak. Pembuangan apa? Dhamir yang mansub. Walaysa kadzalik. Padahal tidak demikian. Balil katsir, bahkan yang banyak, hadzuhu fil minal fi'li al-madzkur. Pembuangan dhamir yang mansub itu yang banyak adalah bersama fi'il yang disebutkan. Ya. Balil katsir, bahkan yang banyak dari pembuangan dhamir yang mansub adalah minal fi'lil madzkur, dari fi'il yang disebutkan. Wa amma ma'al wasfi fal hadzu minhu qalil, adapun bersama wasf maka pembuangan dhamir yang mansub itu sedikit. Sebenarnya sih ini juga bisa diambil isyarah ini dari ucapannya An-Nadhim, kata Al-Makudi. Ya, di mana beliau An-Nadhim mendahulukan. Ya. Mendahulukan penyebutan fi'il, ya kan? Fi'aidin muttasilin in intasab bi fi'lin, disebutnya fi'il yang pertama untuk menunjukkan bahwasanya pembuangan aid yang muttasil yang mansub ini pada fi'il itu yang banyak. Kemudian setelah itu waswin. Ya, setelahnya ini tidak banyak. Fa in kana dhamiru munfasilan, ah ini memang bahasanya bercabang lagi. Tanggung tapi ya. Fa in kana dhamiru munfasilan, adapun kalau dhamirnya munfasil bagaimana? Lam yajuzil hadfu, maka tidak boleh dibuang. Contoh, ja'alladhi iyyahu darabtu. Ja'alladhi iyyahu darabtu. Tidak boleh dikatakan ja'alladhi darabtu, tapi antum meniatkan iyyahu. tidak boleh. Kenapa? Ya kalau dibuang ya yang dikira darabtuhu, iya kan? Padahal kan ada bedanya maknanya. Iyahu darabtu dengan apa? Darabtu iyahu. Ada hasr kan? Datang orang yang hanya dia yang saya pukul, gitu kan? Karena dia yang paling jahil misalkan. Maka dzalika yamtani al-hafu. Demikian pula dilarang membuang aid yang mansub in kana mutasilan. Kalau dia meskipun dia mutasil gitu. Mansub. Saya ulangi, demikian pula dilarang membuang aid yang mutasil dan mansub yang dinasubkan dengan selain fi'il atau dengan selain wasaf. Nah itu. Jadi kalau penasubnya bukan fi'il dan apa? Wasaf, boleh tidak membuang aidnya? Katanya, hah? Tidak boleh. Contoh penasab selain fi'il dan wasaf adalah huruf. Ja'alladhi innahu muntaliq. Boleh enggak dikatakan ja'alladhi inna muntaliq? Tidak boleh. Fala yajuzu hadzul ha. Tidak boleh membuang ha. Wa kadzalika yamtani al-hadzu idza kana mansuban muttasilan bi fi'il naqis. Demikian pula tidak boleh membuang ya a'id yang muttasil yang mansub apabila dia dinasabkan oleh fi'il yang naqis. Contoh ja'alladhi kana hu Zaidun. Boleh enggak dikatakan ja'alladhi kana Zaidun? Tidak boleh. Ah, di situ ada faedah tambahan nomor 4. Tanggung ini. Ya. Innama qala asy-syarih, hanyalah pensyarah berkata, fala yajuzu hadzul ha, tidak boleh membuang ha isyaratan ila anna al-mamnu' huwa hadzu dhamir al-mansub al-harfi ma'a ibqa'il harfi. Mengisyaratkan bahwasanya hanyalah yang dilarang itu membuang dhamir yang mansub yang dinasabkan oleh huruf dengan menetapkan hurufnya. Jadi yang dilarang apa? Kalau yang mansubnya dengan inna, membuang dhamirnya kemudian menetapkan hurufnya, itu yang dilarang, paham? Sa'amma idza hudifat ad-dhamir wal harf, adapun kalau dibuang kedua-duanya, dhamirnya dibuang, huruf nasabnya dibuang, ya, fa innahu la yamtani, makanya seperti ini tidak dilarang, boleh. Fa min dzalika qaulullah subhanahu wa ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, aina syurakaa alladziina kuntum taz'umun. Isim mausulnya mana? Alladzi. Ya. Kemudian ada ini buang enggak? Ada. Ya, lihat aina di mana kata Allah? Sekutu-sekutuku. Alladzi kuntum taz'umun, yang kalian duga. Ya. Hadza idza qaddarta aslal kalam, yang tentunya ini kalau engkau menakdirkan bahwasanya asal kalamnya aina syurakaa alladziina kuntum taz'umun annahum syurakai itu. Ini buang apa di sini? Annahum. Ya, di bawah tazumun dengan makna dhon. Tazumun annahum syurakai. Berarti ini buang apa di situ? Aidnya yang mansub bersama hurufnya, penasabnya. Tazumun apa? Annahum syurakai. Ya. Kan belum ada aid. Aina syurakai alladziina kuntum tazumun? Sudah ada aid belum? Sudah ada dhamirnya belum? Yang kembali kepada alladzi. Di mana sekutu-sekutuku yang kalian dahulu menyangka? Ada belum? Belum ada. Mahdhuf itu. Ya, takdirnya annahum syurakai. Ya. Taz'umuna annahum syurakai. Apa ayat ini kelanjutannya? Aina syurakai ladina kuntum taz'umun. Sudah sampai di situ aja kan? Enggak ada kan? Enggak disebutkan kan? Ya. Taz'umun annahum syurakai ala haddi qawli Qusayr. Ini sesuai dengan kalau dibawa kepada aiba annahum syurakai, sesuai dengan batasannya ucapan penyair yang mana za'ama masuk kepada anna wa qad za'amat anni taghayyartu ba'daha faman dhal ladhi ya'zu la yataghayyar lat za'amat anna. Ya, ini juga za'ama, berarti kalau ditakdirkan di situ annahum, ya berarti yang mansubnya dibuang, hum bersama apa hurufnya. Adapun kalau engkau menakdirkan asalnya alladzi kuntum taz'umunahum syurakai, maka lamnya kun fi hadzal naw, maka ini tidak masuk kepada macam ini. Tergantung penakdirannya ya. Kalau ayat ini aina syurakai alladziina kuntum taz'umun, bisa masuk pada pembuangan isim mansub yang dinasabkan atau aid yang dinasabkan oleh huruf. Bisa juga tidak, tergantung penakdirannya ya. Ya, sama di sini ada yang mau disampaikan? InsyaAllah pertemuan berikutnya kita merujuk apa yang disampaikan sekarang. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang minta diulang? Belum dapat satu bait pun hari ini ya? Maksudnya belum nambah baitnya. Sudah 103 ini kita. Murojaahnya bagaimana nih? Tentunya dites satu-satu. Hafalannya sudah semua ya? Berarti besok hafalannya bersama-sama berdiri. Nanti nunggu saya ya. Bersama-sama, semuanya dari awal. Berdiri hafal aja. Yang belum selesai ya. Gak boleh duduk ya. Selesaikan. Cuma 100. 100 itu kalau antum jajan kurang gak? Banyak gak itu? Hah? 100 banyak gak? Sedikit ya? 1000 banyak gak 1000? Sedikit juga sedikit. Baiknya belum sampai 1 juta. Enteng kan 100? Ya kemudian antum paham gak? Paham i'rabnya dan maknanya minimal sudah itulah. I'rabnya paham maknanya. Ngerti gitu. Jangan sampai hafal maksudnya gak ngerti. Jadi mungkin pertemuan berikutnya murojaah yang sekarang dan murojaah dari awal. I'rab saja saya ajak, i'rab. Maknanya apa? Gitu sudah lumayan lah. I'rab maknanya apa? Nanti semuanya kena hujan pertanyaan insyaallah. Muter sampai 100 sampai waktu habis. Ya. I'rabnya saya ajak ini i'rabnya apa nih? Ya, mana bait ini apa nih? Ya. Kalau yang dia bisa menjelaskan dengan lebih rinci ya, masya Allah. Cukup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Shallallahu alaihi wasallam. Tasawwurka tuh.